Qala rahimahullah wa li Abi Dawud aydhan an Ibn Abbas marfu'an. Juga diriwayatkan dari Abu Dawud dari Ibn Abbas secara marfu' innamal wudhu ala man nama muttaji'an. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah SAW bersabda innamal wudhu ala man nama muttaji'an. Wudhu itu dilakukan bagi seseorang yang tidur dalam keadaan berbaring. Kalau tidurnya duduk atau berdiri, ya enggak. Wafisna dia da'fun, tetapi hadisnya da'if, sanadnya da'if. Wali Abu Dawud aydhan an Ibn Abbas marfu'an innamal wudhu ala man la muttaji'an fi isnadi da'if aydhan. Hadis ini dalam sanadnya da'if, ada da'af, ada kelemahan. Lianna qala Abu Dawud, karena Abu Dawud mengatakan innahu haditsun munkar, hadis ini hadis yang munkar. Ubayyana wajha nakaratihi, dan dijelaskan kemungkarannya, kemungkaran dari hadis ini. Di dalam sunan, sunan Abu Dawud bisa dirujuk, dilihat sendiri. Wa fi al-hasr ala anna la yanqudu illa nawmul muttaji la ghair. Juga ditambah lagi dalam hadis ini seolah-olah pembatal wudhu itu pada tidur yang berbaring. Wala istaghraqan naum, walaupun tidurnya ya nyenyak. Wal jam baina wa baina madham al hadith an kharaja ala al aghlab, sehingga menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya keluar dari kebiasaan secara umum. Fa innal aghlab ala man arada an-nawm al-ittija' fala mu'aridah, karena kebiasaannya manusia ya tidurnya berbaring, sehingga tidak ada pertentangan. Al-Muhim ini hadisnya mungkar, dijelaskan oleh Abu Dawud dalam sunannya kenapa disebut mungkar, kenapa hadis tersebut mungkar. Dan hadis yang mungkar termasuk hadis dhaif, tidak bisa diterima. Allahu a'lam. Fadhlu barakatuh.